আছেন। তাই বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ولا ولا حول ولا قوه الا بالله امان اخواني اخوات في الله اعزكم الله جميعا الحمد لله di malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian salah satu disiplin ilmu, yaitu tentang gramatika atau tata bahasa Arab yang disebut dengan ilmu nahwu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk sebetulnya al-asma' ghairul munsharifah, yaitu isim-isim yang tidak boleh bertanwin. Kena libur panjang, maka ada baiknya kita ulang kembali ya penjelasannya insyaallah. Yaitu isim sebetulnya terbagi pada dua ya, yang qasim ila qismain, terbagi pada dua. Yang pertama isim munsharif, yang kedua isim ghair munsharif. Istilah munsharif adalah munawwan, jadi isim yang bertanwin, kemudian isim yang tidak bertanwin. Nah, yang bertanwin kita tidak bahas lagi ya, masuk kepada isim yang tidak bertanwin. Nah, isim ghair munsharif, isim yang tidak bertanwin ini bukan karena faktor adanya alif lam atau faktor idhafa. Karena di dalam tata bahasa Arab, jika ada satu isim dimasuki oleh alif lam, maka isim itu tidak boleh bertanwin. Nah, contoh kita pun masuk alif lam al-kitab. Nama orang Muhammadun masuk alif lam al-Muhammadu. Hasanun masuk alif lam al-Hasanu. Nah, ini bukan itu pembahasannya. Jadi ada faktor lain. Jadi tidak boleh bertanwin bukan disebabkan dimasuki oleh alif lam, dan juga bukan disebabkan karena idhafa. Karena idhafah, penggabungan dua suku kata, kata pertama enggak boleh alif lam. Sudah kita bahas ya. Contoh, kitabu ar-rajuli, baitu Muhammadin. Perhatikan kitabu, enggak boleh dibaca kitabun ar-rajuli, baitun Muhammadin. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia penggabungan dua suku kata. Kaedahnya, kata pertama yang disebut dengan mudhaf, yaitu yang digabungkan, tidak boleh bertanwin. Nah, bukan itu yang dimaksud. Jadi, ghair munsharif bukan disebabkan faktor dimasuki alif lam, atau disebabkan faktor apa? Idhafah. Akan tetapi, ada faktor lain. Itu yang jadi pembahasan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ada 9 faktor. Yaitu pertama kena jama, yang kedua kena wazan fi'il, yang ketiga kena udul, yaitu perubahan dari satu kata kepada kata lain, yang selanjutnya yang keempat adalah kena ta'nis, kena dia mu'annas, kemudian kena dia isim alam atau ma'rifah isim alam, kemudian yang keenam kena tarkib masji, kemudian yang ketujuh kena adanya alif nun za'idah, tambahan alif nun, kemudian kena ujmah, artinya bukan berasal dari bahasa Arab. Yang kesembilan adalah kena sifat atau wasaf. Itulah 9 faktor. Tidak ada di sini alif lam, faktor alif lam. Tidak juga ada kena idhafah, karena bukan itu faktornya. Jadi yang isim ghair munsharif di sini adalah karena ada faktor ini. Nah, faktor ini itu dibagi. Yang pertama, karena hanya dua faktor. Karena dua faktor, maka enggak boleh bertanwin. Yang kedua, karena hanya satu faktor. Satu sebab saja dia tidak boleh bertanwin. Saya ulang kembali. Jadi isim itu bisa dibagi lagi. Dibagi dua yang tidak bertanwin. Yang pertama, disebabkan oleh dua faktor. Nah, mesti dua faktor. Yang kedua, hanya satu faktor. Hanya satu sebab. Nah, kemudian yang dua faktor ini dibagi lagi. Nah, yaitu pertama, dikelompokkan ya. Dikelompokkan pertama isim alam. Yang kedua, wasab, kata sifat. Jadi ada isim alam yang tidak boleh bertanwin karena dua faktor. Kemudian yang kedua, ada kata sifat, wasab, ya, tidak boleh bertanwin karena dua faktor. Nah, Kalau hanya satu faktor, maka dia bertanwin. Contoh, da'ifun. Itu kan kata sifat ya. Da'ifun. Da'ifatun. Da'ifatun. Ada tamar buta kan? Nah, tamar buta. Ada mu'annas kan? Nah, ini apa? Dia tidak termasuk. Kena harus ada dua faktor dia. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Baik, kita masuk yang pertama. Yang dua faktor. Isim alam yang dua faktor. Faktor pertama alamiah. Semuanya. Alamiah. Karena disebabkan. Karena dia isim alam. Jadi, isim alam itu sendiri sebagai faktor. Nah, isim alam sendiri adalah sebagai faktor. Apa arti isim alam? Ma sumia bihi syai' au syakhs. Yaitu, nama bagi sesuatu atau nama bagi seseorang. Nama bagi sesuatu atau nama bagi seseorang. Kalau seorang berarti berakal ya. Nah, jadi ada nama orang, enggak boleh bertanwin. Nah, yang kedua, ada nama seperti nama tempat, nama bulan, nama negara sebagainya. Ada apa? Kena faktor ini maka dia tidak bertanwin. Tapi harus ada faktor lain. Ada faktor lain. Ini faktor yang kedua. Nah, yang pertama kita masuk kepada alamiah, isim alam. Nah, kapan isim alam enggak bertanwin? Apakah semua isim alam bertanwin? Tidak. Ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Contoh bertanwin, Muhammadun, Zaidun, Salihun, nah, Lutun, Nuhun, Zaidun, Ziyadun. Banyak ya. Nah, ada yang tidak boleh bertanwin. Nah, faktor pertama karena dia isim alam. Yang kedua, ziyada alif wa nun. Ada tambahan alif dan nun. Apa contohnya? Nah. Ada bisa enggak? Sudah kita pelajari. Osman, iya. Osmanu. Nah, ini alif dan nun ini bukan asli. Zaidah. Nah, yang asli ada Asumah. Ini. Itu asal kata. Jadi, apa? Ini alif nun, dia bukan asli. Tambahan. Dari mana tahu? Bisa lihat kepada bahasa, rujuk kepada kutubul lughah atau kutubul mu'jam. Kemudian, apa contoh lagi? Silakan. Ramadan. Ini nama bulan ya. Ramadan. Sya'ban. Juga Sya'ban. Nama bulan. Sya'banu. Nah, ini Zaidah. Zaidatan. Atau Ramad. Kalau antum lihat kamus, nanti ada makna Ramad. Ramad. Panas kan? Nah, Sya'ban daripada Sya'bun. Ya. Pada Sya'bun punya makna. Arti Sya'bun berbangsa. Su'ub kan? Su'uban wa qabaila. Nah, bangsa, berbangsa-bangsa. Nah, ini aslinya Shin Ain Ba. Nah, kemudian dijadikan nama bulan, ada tambah alif dan nun. Jadi Sya'ban, maka tidak boleh bertanwin. Sya'banu. Nah, ini di antara apa nama yang zaidah alif wa zaidah alif wa nun. Nah, ini alamiah. Kenapa alamiah? Karena nama isim alam ini adalah nama orang, ini nama bulan, ya kan? Nama orang, nama bulan. Jadi apa? Zaidah alif nun. Kemudian apa lagi? Ini sudah kita bahas ya. Kita review kembali. Ya. Kemudian alamiah dia nama, baik nama orang atau nama apa? Nama tempat. Ilat yang kedua adalah wazan fi'il. Wazan fi'il. Arti wazan fi'il, pola fi'il. Pola fi'il. Nah. Apa contohnya? Ahmad. Nah. Ini pola fi'il. Fi'il apa? Bisa katakan fi'il mudhari. Hamida yahmadu. Saya memuji kan? Ahmad, Hamzah, arti saya. Apa? Menunjukkan mana saya. Hamida yahmadu. Yahmad, dia memuji. Kalau ahmadu, saya memuji. Nah, ini berarti fa'ala fi'il. Fi'il apa? Bisa kita katakan fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il madhi. Fi'il madhi timbangan ahmada, af'ala, yuf'ilu. Tapi ini lebih kepada fi'il mudhari daripada asal kata apa? Hamida yahmadu. Nah. Apalagi contohnya? Yazid kan? Zada Yazidu. Ada nama orang bernama Yazid. Yazid bin Muawiyah. Terkenal kan? Yazid bin Muawiyah. Ini enggak boleh bertanwin. Kenapa? Karena ini adalah pola fi'il mudhari. Asal kata ada Zada Yazidu. Zada Yazidu. Apalagi? Hah? Ya, mungkin ada orang nama Mas Muka Yashkur. Ya. Yashkur. Mas Muka? Hah? Yanam, Mbak. Namanya Yanam. Atau Anam. Anam. Kan ada Khairul Anam, kan? Khairul Anam. Ya, betul, kan? Anam. Ternyata mengambil apa nama anamu. Ini berarti fi'il mudhari ini. Anama, nama yanamu, anamu. Berarti enggak boleh bertanwin. Ya. Tidak boleh bertanwin. Nah, jadi ilatnya apa? Ilatnya adalah pertama alamiah. Karena dia nama orang atau nama tempat. Kemudian wazan fi'il. Wazan fi'il. Ini semuanya nama orang ya. Taib. Kemudian apa lagi? Ta'nis. Ha. Ta'nis, mu'annas. Nah, mu'annas. Baik mu'annas, apa, lafzi, arti mu'annas lafzi, ada tanda mu'annasnya. Nah, pada lafaznya. Apa tanda mu'annas? Ta merbutah. Itu sudah sering ya. Baik nama laki-laki atau perempuan. Sama saja. Contoh nama perempuan. Fatimah. Ini yang paling banyak nama perempuan umumnya tidak bertanwin. Karena dia nama perempuan. Fatimah. Nah. Umumnya hampir katakan semuanya. Kecuali nanti tiga huruf wasakinul wasat. Tengah-tengahnya bersukun. Itu boleh bertanwin atau tidak. Fatimah. Kita lihat dulu Fatimah nama orang. Taib. Nama laki-laki? Hamzah. Ya kan? Hamzah. Paman Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya kan? Hamzah. Nggak boleh baca Hamzatun. Hamzatu. Hamzatu. Hamzata. Ya. Baik. Ini nama isim alam ya. Kemudian nama yang bukan bukan nama orang. Tempat Makkah. Ya kan? Makkatul Mukarramah. Nggak boleh bertanwin. Makkah. Makkatu. Al-Madinah. Nah, itu sudah ada alif lam ya. Masuk alif lam. Kalau sudah masuk alif, enggak masuk dia. Nah. Baik, Makkah. Ini apa? Tamar buta. Yang bukan tamar buta? Nah, yaitu apa? Alif. Namanya alif maksurah. Namanya alif zaidah. Contoh, Salma. Iya. Salma. Nah, ini. Dari mana tahu zaidah? Kena Salma itu berasal Salimah. Berasal Salimah. Salim. Ya kan? Huruf akhir mim. Tapi di sini kok ada alif. Nah, dari mana ini? Ini tambahan. Zaidah namanya. Salma. Ini dijadikan nama orang. Nah, berarti apa? Tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Harakat cuma dua. Harakat cuma dua. Dhammah. Dhammahnya tidak bertanwin. Yang kedua, fathah. Fathah pun tak bertanwin. Tidak ada kasrah. Kena ismul ladzi sharib marfu bil dhamma wa mansub bil fathah wa majrur bil fathah. Nah, contoh an umara kan, enggak ada umari kan. Nah, an ahmada, an fatimah, fatimata. Baik. Cuma di sini harakatnya ini muqaddarah. Arti muqaddarah ditakdirkan, ditetapkan harakat dhamma atau fathah di as alif. Karena enggak bisa diharakatkan kena alif. Berbeda kalau ini bisa diharakatkan. Fatimatu, Fatimata. Hamzatu, Hamzata. Makkatu, Makkata. Kalau ini Salma, enggak bisa. Bukan ini, ini bukan huruf, mim ini bukan huruf akhir. Huruf akhir alif. Nah, alif ini tidak ada harakatnya. Enggak bisa diharakatkan. Nah, kalau itu apa? Ditetapkan di situ ada dhamma atau fathah. Bisa alif. Taib. Salma, Laila, ya kan? Laila, si Laila kan, nama wanita kan, Laila kan, ah, Laila Majnun, Laila kan, terkenal ini. Ini alif ini tambahan Zaidah asal Lailun, Lail itu malam kan, Lailun malam. Nah, kemudian tambah alif jadi Laila, jadi nama wanita. Nah, Laila. Nah, ini tanda muannats. Kemudian atau tidak ada tanda lagi apa? Tanda muannas. Alif mamdudah. Kali ini alif maksurah, alif mamdudah. Kedua juga zaidah. Apa contohnya? Asma. Asma binti Abu Bakar. Asma'u, ya kan? Ini alif dan alif mamdudah ada alif setelahnya hamzah, itu alif mamdudah. Alif mamdudah istilahnya apa? Ba'da alif mad ba'daha hamzah. Itu alif mamdudah. Keduanya zaidatan. Asalnya ismun. Asalkan ismun. Ya. Jadi asma'u. Ya. Asma. Ini nama orang. Asma'un. Perhatikan nama orang. Nah. Dan ini bukan jamak daripada ismun. Kalau jamak ismun itu bertanya. Asma'un sama itu ini nama orang. Nah, kalau asma'un itu bukan nama orang. Jamak daripada isim. Perhatikan. Hati-hati. Nah. Asma'un. Taib. Kemudian, selesai ya. Atau yang tidak ada tanda mu'annas, tapi nama wanita. Juga enggak boleh bertanwin. Apa contohnya? Zainab. Yang lebih daripada tiga huruf ya. Zainabu. Maryamu. Maryam. Maryam. Zainabu, Maryamu. Nah. Lebih tiga huruf. Nah, enggak boleh bertanwin. Apa tandanya? Alamiah wa ta'nis. Ta'nis apa? Ini nama wanita. Walaupun tidak ada tanda. Namanya apa? Mu'annas ma'nawi. Kalau ini mu'annas lafzi wa haqiqi. Ini ma'nas apa? Mu'annas haqiqi juga. Tapi tidak ada tandanya. Jadi mu'annas ma'nawi. Baik. Kalau dia tiga huruf. Kalau tiga huruf. Contoh apa? Hindun. Sakinul wasat, tengah-tengahnya sukun, itu boleh bertanwin atau boleh tidak? Hindun au Hindu. Boleh. Nah. Hindun au Hindu. Da'dun au Da'di. Ini nama apa? Nama wanita zaman dulu. Da'dun wa Da'du. Nah, ini karena dia tiga huruf, ini nama wanita ya. Kalau di sini enggak ada sih nama Sidakdun ini. Ya, ini nama Arab, ini zaman dulu, ya. Kalau Hindun ya. Nah, itu sering dinamakan nama wanita di sini. Hindun. Hindun istri Sofyan ya, Abu Sofyan. Iya. Taib, Hindun, Hindu, Da'dun au Da'du. Nah, ini nama wanita juga, tapi ini boleh bertanwin, boleh tidak? Kenapa? Karena dia tiga huruf sakinul wasat. Di tengah-tengahnya bari sukun. Ya. Kemudian masih alamiah ya, isim alam nama orang. Ya. Apalagi faktor selanjutnya adalah udul. Arti udul yaitu dia berasal dari satu bentuk. Nah, asal bentuknya. Kemudian berubah pada bentuk lain. Contoh Umar. Umar, ini kan nama orang kan? Umaru. Ya, ini nama orang. Gak boleh bertanwin kan? Umar. Asalnya Amir. Nah, Amirun. Arti Amirun, ya'muru, memakmurkan. Ya'muru masajid Allah. Amir, itu diantara maknanya. Amir. Itu asal. Kalau Amir itu bertanwin. Amirun itu bertanwin. Nah, kalau ada nama orang si Amir, itu bertanwin. Amirun. Nah. Tapi ini Umar. Polanya fu'al. Timbangannya fu'al, itu polanya. Fu'al, polanya. Apa polanya? Nama orang, tapi polanya fu'an. Fu'alu. Umar. Itu alami nama orang ya. Atau bukan nama orang. Ya. Zuhal. Ya. Nah, polanya sama kan? Zuhalu. Zufaru. Zufar. Iya. asal zahil wa zafir. Nah, ini sudah kita jelaskan. Taib zuhalu wa zufaru. Ini sama polanya. Nah, ini isim alam ya, alamiah. Tidak boleh bertanwin. Taib apa lagi? Selanjutnya kita mengulang kembali murajaah ya. Apa lagi? Alamiah kemudian ujmah. Arti ujmah ajam, bukan dari bahasa Arab. Nah, umumnya nama anbiya war rusul yang disebutkan 25 Al-Qur'an apa? Umumnya apa? Ada bukan dari bahasa Arab ya. Karena para nabi itu umumnya apa? Sudah bukan dari bangsa Arab asalnya ya. Adamu kan? Adamu enggak bertanwin. Adamu, Idrisu. Ada beberapa yang bertanwin. Pertama Salihun, bersalihun. Salihun. Kemudian apa? Muhammadun. Apa lagi? Nuhun. Nah, ada pun Nuhun wa Lutun, ini 3 huruf. 3 huruf sakinul wasat. Nama laki-laki sakinul wasat dia bertanwin. Nah. Dia apa? Lutun. Nah, perhatikan dia bertanwin kenapa? Karena dia 3 huruf kemudian sakin wasat. Ya, ini bertanwin. Lutun, Nuhun. Ya. Nah. Tapi kalau selainnya apa enggak bertanwin? Ya, Muhammadun bertanwin karena itu bahasa Arab. Kemudian apa lagi? Shu'aibun. Iya. Shu'aibun itu timbangan pada daripada Sya'bun. Su'aib. Itu juga berasal dari bahasa Arab. Bahasanya. Itu dalam bentuk apa? Isim tasghir ya. Seperti Rujail. Ya. Kutaib. Su'aib. Ya. Kemudian, itu bertanwin. Apa lagi bertanwin? Ada lagi? Muhammadun. Salihun. Su'aibun. Lutun. Hudun. Ya, Nuhun. Nah, itu. Yang lainnya enggak bertanwin. Nah, enggak boleh bertanwin. Nah, Musa masuk ke mana? Isa masuk mana? Ajam. Itu asam. Cuma tanda i'rabnya sama seperti Laila wa Salma. Muqaddara, Musa. Harakat cuma 2, dhammah dan fathah, tidak ada kasrah dia. Nah. Cuma tanda i'rab harakatnya tidak nampak karena diakhiri oleh alif. Musa, Isa. Ini masuk kepada ismul ladzi lain sharif. Ya. Ya. Apa lagi? Rata-rata nama para nabi ya, Ya'qubu, Yusufu, Ibrahimu, Ismailu, Ilyasu dan seterusnya. Terus setelahnya apa lagi? Modul? Tarkib masjid. Tarkib, apa itu tarkib? Tarkib menyusun itu. Rakkaba yurakkibu tarkib. Rakkaba yurakkibu tarkib. Kalau apa? Merakit. kalau apa-apa? Untuk apa? Laptop atau apa itu? Iya. Komputer kan? Dirakit. Itu rakkaba yurakkibu. Rakkaba yurakkibu tarkib. Nah, gunakan itu tarkib. Nah, itu apa? Tarkib adalah menggabungkan. Menggabungkan 2 suku kata. Nah, ini ada 3 macam. Ya, tarkib ini. Yang pertama ada tarkib yang kita kenal sendiri. Kita ada tarkib idhafi. Mudhaf idhafi ilaih. Abdullah, Abdun. Gabung kepada Allah, Abdullah. Rasul, Rasulullah. Nah, Nabi, Nabiullah. Nah, ini apa? Saifuddin itu tarkib idhafi mudhaf ilaih. Yang kedua ada tarkib isnadi. Tatir isnadi mubtada khabar fi'il fa'il. Itu tarkib isnadi. Ya. Tarkib isnadi mubtada khabar kemudian apa? Fi'il fa'il. Yang ketiga tarkib masjid daripada mazaja itu campur berarti apa? Dia digabung dan sudah dicampur, arti tidak bisa dipisah lagi. Kalau tarkib idhafi masih bisa dipisah. Abdullah, Abdul Allah. Bisa dipisah. Tapi kalau tarkib masjid itu satu kata yang sudah menjadi apa? Dua kata sudah menjadi satu kata dilebur. Tidak bisa dipisah. Nah, itu kata tarkib masjid. Nah. Contoh sibawe. Sibawe. Nah, itu dua kata asalnya. Weh dan si. Sibawe, matwe, martawe. Tapi ini dia mabni. Bukan termasuk sunnah syarif. Cuma itu aja. Dia termasuk isim mabni. Selamanya sibawaihi. Selamanya wiwaihi. Sibawaihi. Nah, enggak ada sibawaihu. Selama-lamanya ada kasrah. Ini mabni. Jadi tarkib masih ini ada dua. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mu'rab, contohnya apa? Ba'labakku. Ba'labakku. Itu sudah satu kata. Ba'labakku. Enggak dipisah. Nah, itu tarkib masih. Ba'labakku. Hadrum mautu. Hadrum mautu. Saddum ma'ribu. Saddum ma'rib. Nah. Apa? Ini tarkib masih. Nah, ini tidak boleh bertanwin. Jadi, bagaimana bacaannya? Ba'labakku atau ba'labakka? Ba'labakku, ba'labakka. Nah, ini alamiah. Kenapa alamiah? Karena itu nama tempat. Nama tempat. Nama tempat. Hadramaut juga nama tempat. Nama daerah. Hadramaut. Nah, itu dia alamiah. Kemudian yang kedua adalah tarkib. Dia berasal dari dua kata dan menjadi satu kata lebur. Tidak bisa dipisah. Ya. Baik. Jadi apa contoh tadi? Ya. Ba'la. Ya. Ba'labakku. Ya. Nah, ini tarkib masjid. Tarkib masjid. Asal kata ba'al dan bik. Ba'al. Ba'al itu kan jantan maknanya. Ya. Ini sudah satu kata. Enggak dipisah dia. Berbeda kalau mudhaf ilaih. Baik. Terus ada lagi? Selesai. Nah, ada berapa ilat ini? 7 ya. Betul. 6 atau 7? Ada 6. Pertama, ziyadah alif wa nun. Yang kedua, wazan fi'il. Yang ketiga, as-salis. Ta'nis. Yang keempat, udul. Yang kelima, ujmah. Baru ujmah. Baru 5. Antum bilang 6. Tarkib masih. Ini tarkib masih. Kita ulang kembali. Ziyadah alif wa nun. Kemudian wazan fi'il, yang ketiga ta'nis, yang keempat udul, yang kelima ujmah. Oh, enggak dicatat tuh ya. Ujmah. Iya, nama. Iya. Yang keenam apa? Tarkib masjid. Iya. Nah, itulah isim alam. Isim alam yang tidak boleh bertanwin karena ada salah satu faktor yang 6 tadi, tambahannya. Faktor pertama alamiah, kealaman. Kalau bukan isim alam, enggak masuk. Kalau bukan isim alam, tidak masuk di sini. Ya. Baik, ini sudah dibahas dulu ya. Kemudian, yang kedua, yang tidak boleh bertanwin, karena faktor dua faktor, adalah bagian kedua, kelompok kedua adalah waspun kata sifat. Al-wasf ini juga kalau tidak salah sudah dijelaskan ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Malam ini antum menjadi pendengar setia dulu lah. Baik. Kita ulang. Al-wasf. Ya. Baik. Al-wasf. Perhatikan. Jangan campur aduk antara al-wasf dengan alam. Isim alam. Nah. Kena ilatnya apa? Boleh katakan. Hampir sama. Sebagian besar sama. Iya. Iya. Baik, alamiah isim apa? Wasf, kata sifat. Berarti harus paham kata sifat. Al-wasfu. Juga al-wasfu, wasfiyah. Wasfiyah itu juga sebagai faktor. Jadi kata sifat, ilat pertama karena dia wasfiyah. Karena kata sifatnya. Yang kedua, faktor kedua adalah ziyadah alif wa nun. kita ambil urutan sama seperti urutan tadi ya, ziyadah alif nun. Apa contohnya? Jawan. Contoh. Ini kata sifat ini. Jawan, yang lapar. Ini ziyadah alif nun, asal ja'a yaju', ju', ju', itu lapar. Nah. Ini jawan, yang lapar. Makanya apa? Ana jau'an. Saya lapar. Ana jau'an. Perhatikan penggunaannya. Enggak bisa ana jau'. Kalau jau' itu masdar. Ja'a yaju'u. Jau'an. Itu masdar. Bentuk ketiga ya. Enggak bisa kita katakan ana jau'. Sama seperti ana naum. Enggak bisa. Salah pemakaiannya. Jadi kalau saya tidur, berarti ana na'im. Bukan ana naum, ana naim. Mungkin maknanya hampir sama juga ya. Bagi orang yang baru belajar bahasa Arab ya. Ya, memang begitulah. Yang penting bisa bahasa deh. Tapi kaidahnya salah. Ya, ya bahasa Amiya, kadang-kadang bahasa Amiya itu Amiya apa? Bukan Amiya Arab, tapi Amiya Indonesia. Coba antum ke Saudi. Orang kita itu berusaha bikin bahasa Amiya, tapi bahasa Amiya orang Indonesia bikin sendiri. Kadang-kadang lucu kita dengarnya, iya. Bahkan kena orang Arab pun tak pernah dengar apa, nggak pernah kita dengar orang Arab bahasa Amiya seperti itu. Itu biasa orang-orang apa TKI ya, TKW. Baik, nggak bisa ana jo, ana jawaan, atau pakai isim fa'il ana ja'i, itu pula isim fa'il ana ja'i, ana jalis, ana naim, ya. Nah ini jawaan. Ini apa bedanya apa kalau ja'i itu lapar, kalau jau'an sangat lapar. Sangat lapar. Ana jau'an. Baik. Ini kata sifat. Zada alif lam, alif lam nan nun, alif wa nun ya afan, alif wa nun. Atshan. Nah. Atshan. Ini juga kata sifat. Perhatikan atshanu, enggak boleh atshanun, atshanu. Ati atshanu haus. Ya, atshanu. Atshanu. Nah. Zada flum. Apa lagi? Jau'an, lapar. Lawannya apa? Syaba'an. Bukan Syaban, perhatikan. Syaba'an. Banyak dulu. Kalau tadi apa? Ain dulu. Syaba'an. Syaba'anu. Artinya Syaba'an? Kenyang. Kenyang. Kenyang dengan makanan. Kalau kenyang air, apa? Rayyan. Nah, makanya nanti ada nama pintu surga ya, Rayyan. Dimasuki oleh orang yang berpuasa. Rayyan. Nah. Atau Rayyan, ini kenyang air, ini kenyang makanan. Istilah beda. Kalau kita apa? Kenyang juga ya? Hah? Gembung itu lain, gembung itu bisa kena masuk angin, antum, masya Allah. Begah. Begah, bahasa Indonesia bukan? Coba bahasa Indonesia aja, bah. Kenyang, tapi kenyang air. Kalau kenyang makan udah kenyang ya. Kalau kenyang air apa? Kenyang juga ya. Sama juga ya. Nah. Ini lapar, haus, kenyang. Kenyang makanan ini kenyang air, Rayyan. Nah, ini enggak boleh apa bertanwin juga, karena kata sifat. Nah. Baik, masih banyak ghadban. Ati ghadban orang yang marah, yang pemarah. Ghadban beda dengan ghadib. Ghadib marah, tapi kalau kita lihat orang marah betul, ghadban. Huwa ghadban. Ya, orang sangat marah itu, ghadban. Ghadbanu. Nah, ghadban. Dan juga orang Arab sering apa? Memakai kata juga za'lan. Mereka sering mengatakan za'lan, sama maknanya. Za'lanu ina ghadban, za'lanu. Baik, inilah kata sifat ya. Diakhir oleh alif wa nun zaidah. Perhatikan jangan campur aduk dengan isim alam. Kalau isim alam nama orang, Usman, Ramadan, Syaban, itu nama apa? Bulan ya. Ini ilat yang pertama. Ziyadah alif nun. Alif wa nun ya. Kata sifat, ziyadah alif nun. Yang kedua, kata sifat wazan fi'il. Urutan. Ya, biar mudah. Wazan fi'il ya. Nah, kata sifat, kemudian dia wazan fi'il. Apa contohnya? Ahmar. Ya. Ahmaru, perhatikan. Dia ini wazan fi'il. Ahmaru. Fi'il apa? Bisa apa fi'il madhi? Af'ala, yuf'ilu, ahmara. Ya, wazan fi'il, polanya sama. Ahmar. Nah. Ini apa? Warna biasanya umumnya gitu. Ahmar, abyad, aswad. Nah. Azrak, aswadu. Ya. Ahmaru, aswadu, azraku, asfaru, akhbaru, ya. Asmaru, asmar. Tuh asmar? Hah? Ke asmar Latin sani. Asmaru, asmar. Sao ya. Warna kita ini kulit ini umumnya apa? Asmar. Ya. Namanya sao matang. Ya, asmar. Ya. Baik, nah ini wazan fi'il. Dia kata sifat. Bukan saja warna. Ya, kata sifat. Contohnya akmal. Ya. Akmalu, ahsanu. Nah, ahsanu. Nah, ahsanu. Nah. Ahsan. Ini polanya. Ya. Ini bisa juga makna isim tafdil. Ahsanu lebih apa? Lebih bagus kan? Akbaru, asghar lebih besar. Nah, kalau ini bukan isim tafdil. Bentuknya iya. Seperti bentuk isim tafdil, tapi bukan isim tafdil ini. Tapi ini wazan fi'il. Sama, enggak boleh tanya wazan fi'il. Sama, ini wazan fi'il juga. Wazan fi'il. Ahsanu, akbaru, asgaru. Akbaru. Baik. Ini kata sifat. Wazan fi'il. Terus, wasfu kata sifat lagi. Ta'nis. Ay ta'nis, bukan ta'nis tamar butoh. Perhatikan. Hati-hati ini. Nah, makanya ada perbedaan dengan isim alam. Kalau isim alam apa? Ta marbutah termasuk tanda muannas kan? Nah, kalau di sini walaupun ta marbutah tanda muannas tapi tidak masuk. Tidak masuk ilatnya. Ilatnya ta'nis apa? Ta'nis alif maksurah dan alif mamdudah, dua saja. Nah, kalau ta marbutah bertanwin. Nah, rahimatun. Nah, rahimatun. Ati rahimah. Bukan nama wanita ya. Kalau nama wanita masuk isim alam. Gak boleh bertanwin. Rahimah. Siti Rahimah kan. Rahimah itu gak boleh bertanwin. Kalau itu nama orang. Tapi kalau maksudnya apa? Bukan nama orang. Rahimah adalah penyayang. Ya. Al-um rahimatun. Nah itu bertanwin. Kalau bertanwin? Karena tanya. Apa mu'anasnya bukan. Alif maksurah bukan madudah. Tapi tamar butoh. Makanya tamar butoh tidak masuk. Tanda apa? Tanda tidak boleh bertanwin pada kata sifat. Enggak masuk. Dengan kata lain, kalau kata sifat, tanda mu'anasnya tamar butoh, dia bertanwin. Dia bertanwin kalau tamar butoh. Yang mana enggak bertanwin? Kalau dia is alif maksurah dan alif mamdudah. Baik, apa contoh alif maksurah? Sughrah. Sughrah. Nah, sugra, ini alif maksurah. Ini zaidah tambahan, asal pada sagir. Asgar. Asgar. Nah, ini. Akbar, ya kan? Asgar, kalau untuk mudzakarnya. Asgaru. Polanya pola fi'il, asgaru. Paling kecil, ya kan? Asgaru, paling kecil. Sugra, juga paling kecil, tapi untuk mu'annas. Nah. Kubra, paling besar. Fatimatul Kubra. Ya kan? Nah, Kubra. Nah, itu paling besar. Paling besar, paling gede, paling gadang. Nah ini untuk mudzakkar, ini untuk mu'annas. Mu'annas, alif maksurah. Ini untuk mu'annas. Sughra, Kubra. Apa lagi? Husna. Husna, baik. Ahsan. Husna, betul. Husna. Makanya walillahil asmaul husna. Perhatikan, al asma itu jamak daripada isim, itu muannas kan? Isim yang tidak berakal ketika jamak taksir apa? Dia apa? Muannas kan? Maka itu sifatnya muannas, al husna, bukan al ahsan. Nah. Bukan al, kalau al ahsan itu untuk muzakkar. Al husna maknanya sama. Al ahsan wal husna maknanya sama. Arti mana? Paling superlatif ya. Paling bagus. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah ada nama-nama yang paling bagus. Ya, paling bagus. Dan sempurna. Husna. Afdal. Fudla. Perhatikan. Afdal. Masuk ke sini. Tidak boleh bertanya. Kedua zan fi'il. Mu'anasnya. Fudla. Nah, afdal. Afdalu. Nah, ini apa? Fudla. Baik. Nah, ini alif maksura. Yang kedua, alif mamduda. Alif mamduda. Arti alif mamduda, perhati kembali isim alam. Ziyada alif, ba'daha hamzah. Itu alif mamduda ya. Nah, demikian juga pada kata sifat. Ada kata sifat yang berakhiran alif dan hamzah, tambahan. Kedua tambahan. Apa contohnya? Ini ahmar, apa muannasnya? Hamra. Nah, itu dia. Hamra. Ini kata sifat. Tidak boleh bertanya. Hamra'u. Hamra'u. Al-kurrasatu hamra'u. Tidak bisa ahmar. Al-kitabu ahmar. Al-kurrasatu hamra'u. Demikian juga sauda. Sauda'u. Sauda. A'ma. Buta. Itu kata sifat. Amya. Itu mu'annasnya. Amya. Am. Amya. Amya'u. Iya. Taib. Hasna. Sama. Bagus artinya. Hasna. Perhatikan. Hasna. Ini bagus. Kalau ini paling bagus. Ini hasna'u. Ini enggak boleh bertanwin. Kerana adalah berakhir alif dan hamzah. Hasna'u. Ini apa? Kata sifat ya. Jangan dicampur aduk dengan isim alam. Contoh asma. Hampir sama kan? Asma. Ya kan? Kalau asma itu nama wanita. Kalau di sini kata sifat. Ya. Ilatnya sama. Ya. Hasna'u. Terus. Apa lagi? Odol. Arti odol, perubahan dari satu bentuk kepada bentuk lain. Kemudian yang ini yang pertama adalah timbangan untuk adat, bilangan. Pertama untuk bilangan. Bilangan. Apa ya? Masna. Masna. Berarti timbang apa timbangannya? Maf'al. Timbangan maf'al. Masna. Masna. Arti masna. Asalnya apa? Isnani. Itu asalnya. Isnani. Udkhul. Udkhulu masna masna. Arti apa? Masuklah dua-dua. Masna masna. Masuklah dua-dua. Bukan apa? Masuk sekaligus empat. Enggak. Udkhul masna masna. Arti dua-dua. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna. Nanti dikira masna itu dua-dua berarti empat. Bukan itu. Dua. Udkhulu masna masna. Masuklah dua-dua. Apa arti masuk dua-dua? Apa sekaligus empat? Kan enggak kan? Iya. Yeah. Dua. Gitu. Baik. Demikian fankihu ma tabalakum minan nisa masna. Artinya dua. Asalnya isnani. Dua. Nah ini. Enggak boleh bertanwin. Cuma tanda i'rabnya muqaddarah karena diakhiri oleh alif. Sama seperti Musa, Isa. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah. Tidak ada kasrah di sini. Karena ismul ladzin sarif. Terus masna, kemudian apa lagi? Masna wa sulasa. Sulasa. Ha. Berarti sulasu, masna wa sulasu. Kan? wasulasu. Masna wasulasu warubau. Nah, ini apa polanya? Kalau tidak polanya apa? Maf'al. Iya. Maf'al. Iya. Ini polanya. Yang ini polanya apa? Fu'al. Iya. Ini untuk adat ya. Nah, untuk adat. Nah, fu'al. Masna wa sulas, demikian sampai akhir. Wa sulasa wa ruba'a. Ruba', khumas, sudas, thuman, tusa, musyar. Pola yang sama. Tidak boleh bertanwin. Kemudian juga apa? Pola yang kedua apa? Ukhar. Fu'al. Fu'al. Ukhar. Ukharu. Polanya fu'al. Kalau ini bukan adat ya. Ukhar. Nah, ini enggak boleh bertanwin. Ukharu. Ini adalah dikatakan udul. Ini asalnya isnan. Ini asalnya salasa. Sulas, asal salasa. Ruba, asal arba'a. Khumas, khamsa, seterusnya. Kalau ukhar, ini asalnya apa? Asalnya akhar. Iya. Ada yang mengatakan akhar asalnya. Baik. Yang jelas, polanya fu'al. Tidak boleh bertanwin. Ukharu. Kalau ukhra, masuk ke sini. Alif di akhir, ukhra. Itu masuk ke sini. Kata sifat, ada alif di ujung. Alif za'idah. Nah, kalau ini tidak ada alif, ukhar. Tapi polanya fu'al. Tidak boleh bertanwin. Selesai. Ada lagi? Hah? Selesai. Selesai ya. Ada berapa ilatnya? Ini cuma lima kali telah salah. Satu, dua, tiga, salasa, arba, khamsa. Taib. Nah, itulah al-waspu. Kenapa? Ajam enggak ada. Iya. Ajam. Karena ini kata sifat. Kata sifat. Bukan ajam itu khusus untuk isim alam. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir ya. Nanti baru kita baca. Yang terakhir karena faktor satu ilat. Satu ilat. Kalau tadi dua ilat, ya. Sekarang kita pindah kepada golongan yang kedua, karena satu ilatnya. Dengan satu ilat, satu sebab saja dia tidak boleh bertanwin. Nah, ada berapa ini? Dua macam. Sama seperti isi apa? Yang dua faktor tadi, terbagi dua. Pertama alam, yang kedua wasab. Ini juga sama, terbagi dua. Iya, terbagi dua. Yang cuma satu ilat juga terbagi dua. Baik, yang pertama adalah sighah muntahal jumu'. Illah wahida, illatun wahidatun. Illatun wahida. Karena satu illat, ini yang barangkali belum dijelaskan ya. Baik, satu illat, terbagi dua. Yang pertama adalah sighah. Sighatu sighatul muntahal jumu'. Apa? Masuk yang kedua. Baik. Yang jelas satu ilat. Satu ilat ini yang kedua. Betul. Yang bagian kedua. Tapi satu ilat. Bagian pertama dua ilat. Iya. Yang pertama dua ilat. Itu terbagi dua. Alamiah, yang kedua wasfiyah. Nah, yang kedua ini adalah satu ilat. Juga terbagi dua. Pertama, sighah muntahal jumu'. Iya. Sighatu muntahal jumu'. Yang ketiga adalah ismun mu'annas. Ismun mu'annasun mu'annas bi alif maqsurah. Bi-alif maksura wa mamduda. Perhatikan, yang ini isim mu'annas ini bukan isim alam, bukan kata sifat. Bukan kata sifat, bukan isim alam. Kalau kata sifat, dua faktor. Kalau isim alam, dua faktor. Yang pertama sirah mutlak jumu. Apa itu sirah? Bentuk muntaha akhir jumu jamak. Arti tidak ada jamak bentuk jamak setelah itu lagi. Baik, polanya cuma dua. Polanya cuma dua. Polanya pertama adalah mafa'il. Mafa'ilu. Itu polanya. Yang kedua, ini polanya cuma dua. Mafa'il. Nah, inilah sirah mutlak jumu' dua pola. Pola pertama mafa'il, yang kedua mafa'il. Baik, mafa'il tanpa ya. Kalau mafa'il sebelum akhir ya. Apa contoh di sini? Dirham, darahim. Perhatikan baik diawali oleh mim atau bukan. Ya. Yang penting polanya sama. Darahim. Baik, yang berawal mim. Contohnya apa? Miftah, mafatih. Mafatih. Dan juga kata mafatih ada dua dimaksud. Ada mafatih, ada mafatih. Miftah, mafatih. Perhatikan. Dan juga ada jamaknya pakai ya. Mafatih. Yang pertama enggak pakai ya. Alif. Sama maknanya. Al-Quran kan mafatihul ghaib kan? Enggak ada ya-nya kan? Mafatihul ghaib. Nah. Mafatih. Ya ini pakai ya. Maknanya sama. Iya. Mafatih jamak daripada miftah. Mafatih. Ya. Baik. Ini ada dua jamak. Pola ini dan pola ini. Kemudian apa lagi? Ma'had, ma'ahid. Ya kan? Ma'ahid. Masjid, masajid. Nah. Itu yang pakai mim. Nggak pakai mim? Kaidah, kawaid. Nah. Kawaidun nahwiyah. Kawaid. Dirham, darahim. Dirham, darahim. Nah, ini sekarang yang pakai iya. Dinar, dananir. Dananir. Dananiru. Iya. Misbah, masabih. Masabih. Taib. Kalau ingin tahu, silakan rujuk kembali ke kamus. Ya, kembali pada kamus. Ya. Taib. Nah ini, yang jelas antum hafal aja polanya. Mafa'il dan mafa'il. Mafa'il dan mafa'il. Sirah muntahal jumu'. Dan ini banyak sekali. Kurrasah, kararis. Itu jamak taksirnya. Kalau jamak nasab apa? Kurrasat. Ya. Kurrasah, kararis. Taib. Madrasah, madaris. Ya kan? Hakibah, haqaib. Hakibah, haqaib. Nah itu jamak. Mal'ab, mala'ib. Masbah, masabih. Masbah, kalau berenang, masabih. Ya. Baik. Nah ini cuma satu. Apa elatnya? Enggak ada elat lain. Kena sirah mutlak jumu'. Selesai sudah. Enggak boleh bertanwin dia. Ya. Kemudian yang kedua, isim mu'annas dengan alif maksurah. Alif maksurah, arti alif bengkok ya, alif maksurah. Kemudian alif mamdudah, seperti busra. Nah. Busra. Busra. Arti busra, kabar gembira kan? Ini busra. Perhatikan, ini bukan kata sifat. Kalau kata sifat masuk kepada ilat yang apa? Kedua-dua ilat. Ini busra. Nah, zikra itu muannas, zikra. Nah. Ini apa? Zikrun. Zikra. Ini masdar. Zikrun. Nah. Ternyata ada alif zikra. Ini alif tambahan berarti apa? Berarti ini apa? Mu'annas tidak boleh bertanwin. Nah, cuma tanwinnya apa? Tanda i'rabnya apa? Tidak nampak di sini kena alifnya. Nah, nanti ketika mi'rab itulah bisa ketahuan bahwa ini menguasai grammar atau tidak. Nah, ini bagaimana ketika marfu? Marfu muqaddar, marfu bil dhammah muqaddar ala alif. Kemudian mansub, mansub bil fathah muqaddar. Majrur, majrur bil fathah al-muqaddar. Bukan bil kasrah. Majrur bil fathah al-muqaddar ala alif. Nah ini. Itu alif, apa lah? Alif maksurah. Alif mamdudah. Sahra. Perhatikan. sahra. Kalau enggak pakai alif lam, enggak boleh bertanwin. Sahra'u. Perhatikan. Ini kata sifat kah? Sahara bukan. Ini arti sahara, padang sahara. Padang pasir. Sahara, padang yang luas. Nah, kata sahra'u. Asal sahura. Alif lam ini ada zaidah, tambahan. Sahra'u. Baik. Ya, dan ini banyak contoh ulama. Jamak ya. Ini enggak boleh bertanwin ulama'u. Nah. Shadiq asdiqa'u. Shadiq asdiqa. Nah. Apa lagi? Zamil zumala. Zumala'u. Ini alif apa tambahan ini dan hamzah bukan asli. Ulama asfar alim. Ya, ulama'u. Dia masuk ke sini, ya. Isim yang tidak boleh bertanwin. Ilatnya kena satu faktor adalah alif maksurah dan alif alif maksurah dan alif mamdudah. Baik, itulah isim yang tidak boleh bertanwin. Baik itu kena dua faktor atau satu faktor. Terakhir. Tanda i'rabnya apa? Perlu ditegaskan lagi. Apa tanda i'rab? Alat i'rabnya? Marfu' bidhammah wa mansub bil fathah wa majrur bil fathah. Itu yang terakhir. Itu yang bedakan. Antara isim mu'rab dengan bukan isim mu'rab. Ketika majrur apa? Majrur bil fathah. Kalau dia isim apa? Kalau dia isim yang bertanwin, munsharif bukan mu'rab ya, afwan. Kalau dia isim yang bertanwin, majrur bil kasrah. Majrur bil kasrah. Ya. Nah, itu yang isim munawwan. Ya. Isim yang munawwan. Ar-rajul kan? Ar-rajulu, ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli. Kan? Nah, dia ini enggak bertanwin kena ada alif lam. Bukan ismul jazim sharif ya. Kena ada alif lam. Buang alif lam. Rajulun, rajulan, rajulin. Nah itu. Kemudian, kalau isim yang tidak boleh bertanwin ini dimasuki oleh alif lam, maka i'rabnya sama seperti i'rab apa? Isim munsharif. Marfu' bidhammah wa mansub bil fathah wa majrur bil kasrah. Contoh nama orang Al-Hasan. Al-Hasanu wal Husainu, ya kan? Apa i'rabnya? Tiga. Al-Hasanu, Al-Hasana, Al-Hasani. Al-Husainu, Al-Husaina, Al-Husaini. Dia i'rabnya masuk i'rab yang munsharif. Ya, majrur bil kasrah, bukan bil fathah. Kena masuk dimasuk alif lam. Contoh Al-Madinah kan? Al-Madinatu, Al-Madinata, Al-Madinati. Ya. Itu alif lam. Atau karena dia idhafah. Arti idhafah penggabungan. Ya. Yang biasanya apa? Sigah muntahal jumu', ya, sigah muntahal jumu', kalau jadi mudhaf, maka harakatnya sama seperti harakat munsharif. Kita contoh, masjid. Masajid. Harakat cuma berapa? Masajidu atau? Masajidah. Nanti, ada kalanya masajidu, ada kalanya masajidah. Masajidah ketika mansub dan ketika majrur. Adakah masajidi? Tidak. Nah, tapi kalau masuk alif lam, kita masuk alif lam dulu. Al masajid. Masajidu. Kemudian apa? Masa al masajidah. Kemudian al masajidi. Nah, harakatnya perhatikan, tiga harakatnya. Sama seperti isim munsharif jadinya. Karena sudah dimasukkan alif lam. Atau karena dia mudhaf. Mudhaf. Karena dia mudhaf ya. Taib. Masjid-masjid. Kampung. Masajidu al-qaryati. Nah, kata kampung nih. Bagaimana harakatnya? Dia baca dhamma atau nanti bisa baca fathah masa jida al-qaryati. Kemudian ketiga apa? Yang ketiga? Masajid. Nah, perhatikan masajidil qaryati. Perhatikan du da di. Kenapa? Karena sudah penggabungan dua suku kata. Masajid digabung pada qarya. Nah, tidak lagi berlaku isim ghair munsharif. I'rabnya masuk kepada isim ghair apa? Isim munsharif. Marfu bil dhamma, mansub bil fathah, wa majrur bil kasra. Kenapa? Karena dia sudah digabung kepada kata lain. Penggabungan di suku kata. Kali ini karena dimasuki alif lam. Itulah inti pelajaran daripada bab ini. Al-asma ghairul munsharifah. Kayaknya tidak sempat kita baca lagi. Mungkin ada pertanyaan barangkali ya. Nanti mungkin pekedapan kita silakan dibaca ini. InsyaAllah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, oh ya. Dan para sahabat Roja dimanapun Anda berada, pertemuan kita setelah libur cukup panjang di seputar Ramadan dan Eid. Dan penjelasan juga panjang. Masya Allah. Dan kita memurojaah dengan penjelasan kembali yang semoga ini merefresh ya, Ustaz. Iya. Merefresh pembahasan kita sebelumnya sehingga kita lebih mantap lagi dan bersemangat kembali. Baik, untuk Ihwa di studio ada pertanyaan untuk kesempatan kita? Cukup, baik. Dan tampaknya juga untuk pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan kali ini belum masuk, Ustaz. Belum masuk, ya. Belum masuk, iya. Dan tampaknya ini juga penjelasan ini sekaligus setelah ini mungkin Antum bisa memberikan penutup, Ustaz. Baik, itulah pembahasan ya, Pak, ya, tentang Asma Ghairul Munsharifah. Sebetulnya maudhu ini tidaklah sulit. Ya, tidaklah sulit amat ya. Insya Allah sebetulnya mudah ya. Mudah sekali sebetulnya. Asalkan apa diperhatikan dengan baik ya, dan harus banyak latihan insyaallah bisa dipahami. Insyaallah nanti kita baca kembali ya, kita akan baca kembali untuk memantapkan kembali apa yang sudah dijelaskan di malam ini. Baik, demikian saja pertemuan kita, wallahu alam bissawab.